Siap semua. Inbox. Hai, apa kabarmu? Lama kita tidak bertemu. Hai, dengarkan aku. Saat ini ku merindumu. Dan bintang malam berkedip mesra melihatku rindu wajah cantikmu. Dan bulan terang menatap dia melihatku rindu wajah cantikmu. Dimana kamu, bagaimana keadaanmu? Oh, di sini aku lagi memikirkan kamu. Dan bintang malam berkedip mesra melihatku rindu wajah cantikmu. Dan bulan terang menatap dia melihatku rindu wajah cantikmu. Aku rindu wajah cantikmu. Lembulan terang menatap.